kita diajar oleh Islam supaya apa saja gerak gigi kita, kita disebut bismillah. Bismillah, bismillah tu kena sebut. Ar-Rahmanir-Rahim, tak apa tak sebut bismillah dengan nama Allah. Kebetulan nama Allah tidak Ar-Rahmanir-Rahim jah, nama Allah ni 99. Kaedah orang mengaji Arab, bila isim mufrad mudhaf umum, bila isim mufrad nakirah mudhaf diumum umum. Bismillah dengan nama Allah. Nama hok mana eh? Nama ikut nama dia. Sebanyak mana nama dia? Nama baik kau, nama hok pongoh kau, nama hok berjuruh kau, nama hok bela kau, hok gap hok samsing yang disebut hari tu. Kena ingat belaka. Bismillah buka pintu. Pintu siapa ni? Pintu rumah demo ke pintu rumah orang? Ha, kalau pintu rumah orang tak apa, tapi rumah orang jangan. Kenapa? Tuhan ni Al-Muntaqim. Tuhan ni Al-Jabbar. Tuhan yang gagah kuasa, hanallah al-mutakabbir, ya sombong, ya samsing. Dan yang tapa mu tak habis makanlah. Jadi bismillah dengan nama Allah, segala-gala nama Allah tu kita mula pala belaka. Orang panggil apa nama sifat Tuhan. Tauhid zat, sifat fi'il, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat tu namalah. Nama tu sebanyak mana nama Tuhan ada sifat belaka. Ar-Rahman, sifat rahmat dia. Ar-Rahim, sifat rahmat dia. Rahmat dia tu lebih banyak daripada azab dia, daripada muka dia. Tapi walaupun aku ni Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, aku duk ulah hak tu je. Dua kali tu hak lain aku tidak suruh mu, tapi mu jangan lupa hak lain tu. Sebab tu ma gharraka bi rabbikal karim, apalah puca yang menyebabkan mu suka sangat apa terperangkap dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pepatah Arab, pepatah Arab ku hadis Nabi ku amat ingat. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kalau kedai-kedai tu dia tulis ittaqi syarra man ahsanta ilaihi, ittaqi man ahsana ilaihi, ittaqi syarra man ahsana ilaihi. Itulah mungkin aku ingat apa, mungkin aku ingat tindak balas orang yang baik dengan mu, orang yang baik kita, dia tu baik. Ya, bila orang itu baik kita, kena beringat hak kejahatan dia. Mana ada orang ni baik tak ada kejahatan sikit apa, hak baik seumur ni melekat tidak orang. Bila kita ni orang, hak kita baik dengan orang tu baik ya, tapi ada masa kita melenting, kita balas balik. Ha, Tuhan ni masa jenis baik, tapi dia tindak balas kat tak habis, tak apa kau panggil tolak pinggan, apa kau panggil tolak pinggan. Ha, ni semua ma warraka bi rabbikal karim, bapa yang untuk perangkat dengan kebaikan Tuhanmu yang maha baik. Baik dia wajah alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka fi ayya suratin ma sya'a rakabak. Alladhi khalaqaka, so baik dia. Fasawaka, dua baik dia. Fa'adalaka, dua, tiga baik dia. Fi ayya suratin ma sya'a rakabak, empat baik dia. Jadi dia tunjuk sifat-sifat baik. Pertama baik tu hanya buat kita. Kita lah ni boleh minum air sedap, boleh makan buah durian, boleh bini, boleh suami, boleh buat rumah. Seronok kita boleh piti. Seronok tih kita ada. Kalau Tuhan tak buat kita nak seronok lagu mana? Sina Ali, cerita panjang ni, tersorak lagi lah. Baik aku ni kan, pertama sekali aku buat mu. Kalau aku tak buat mu, mu buat kan? Cikmu mak mu boleh buat mu? Kalau tidak aku buat. Tok bidan boleh buat mu? Doktor boleh buat mu? Tak boleh. Jadi baik aku yang pertama dengan mu ialah kerana aku buat mu. Dan kita tak fikir. Banyak kita kapung tak terasa bahawa nikmat Tuhan yang maha yang baik pada nikmat Tuhan pada kita, dia berasa ketika boleh makan nasi, ketika ada piti. Ketika kita ni wujud atas dunia tak fikir bahawa kita ni dapat nikmat Tuhan. Padahal Tuhan kata alladhi khalaqaka, baik aku ni yang pertama kepadamu ialah aku buatmu. Sudahlah aku buatmu. Lepas tu fasawaka, aku menyiapkan segala keperluan kamu sepenuh. Sawaka ni gak, kalau kita tanya doktor yang mengaji ilmu manusia, ilmu tubuh kan, dia kata apa kata kalau Tuhan buat kita pas tergolek duduk situ. Pagi ni ada orang buat gini budak cukup pala hari Jumaat ni pun nak pesan, kalau nak bagi cukup pala jangan duduk tujuh hari Jumaat lah. Sakit pinggan nak mengambil pada 30 orang. Bagi hari yang ketujuh, tujuh bagi, kalau nak bagi sangat kamu, bagi hari yang ketujuh duduk topong hari Jumaat ni sipu orang pinggan yang nak mengambil. Bagi hari-hari tak apa. Baiklah, Wagi budak kecil. Ambo dak suka baru hari 7 hari. Rupanya nebulan dah kata dia. Nebulan dah. Kita nak buat mana? Doktor nak wagi hospital dah wagi. Hospital wagi dah, pakar wagi dah. Akhirnya pergi kamu. Ambo nak buat mana? Nya oyaknya fasawaka fa'at khalaqaka fasawaka. Tuhan buatmu, pas Tuhan mantau, pantau. Ne boleh tak sepatutnya jadi sepupu budak umur 2 hari. Tapi kenapa? Karena ada masa Allah Taala buat lagu ni. Kalau Tuhan ni tak buat buat tak ada hak menyakit nah. Jadi macam automatiklah. Beranak bila beranak gak besar tu. Tak ada seorang abu hati lagu ni. Tapi sekali-sekala Allah Taala buat. Nak tunjuk nelah dia. Ha tengok. Hati aku buat lagu ni. Hak umur ne boleh dah jadi umur sepupu 2 hari. Menuak buat aku. Doktor nak buat aku. Ha ni sekali-sekala Tuhan tunjuk lagu tu. Jadi kita minta tiap-tiap pagi sebab itulah hamba sebut. Bila pergi nyambut tahun baru. Nyambut baru tahu Kristian baik tahun baru Cina. Masalah kita ni bukan masalah nyambut tahun. Dalam Islam tak ada menyambut tahun, tahun baru. Yang ada yang menyambut hari. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi kita diajar menyambut pagi baru. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Tiap-tiap pagi, bukan menyambut tahun sekali setahun baru sambut dah. Tiap-tiap pagi kita sambut. Allah, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Itu yang pagi hari lagi aku dapat nikmat. Wa afiyatin sihatmu wa sitrin dapat perlindunganmu. Itu beza banyak di antara ajaran tradisi yang sekali setahun menyambut dengan ajaran agama yang diminta menyambut tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi. Itu pun tiap-tiap pagi kalau tu hari pula. Sebab itulah alladzina zikrunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tu yang sebut orang yang mukmin, orang yang ingat kaku sambil berdiri, jalan kaki berdiri ingat kaku, wa qu'udan sambil duduk, duduk atas kursi kau, duduk atas rumah kau, duduk di pejabat kau, duduk kedai kau, mana ingat kaku, wa ala junubihim tengah tidur, tidur atas rumah kau, tidur atas kereta kau, tidur mana-mana, ingat ingat ingat kaku semua. Bukan sekali setahun, tiap-tiap second, tiap-tiap minit kita diminta ingat Subhanahu wa ta'ala.